بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه Dhamil Waswas، berkata Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Dhamil Waswas, tercelanya waswas. Alhamdulillahilladzi hadana bin ni'amihi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita dengan berbagai kenikmatannya. Wa syarafana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam risatihi, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan risalah beliau. Wa waffaqana lil iqtida' bihi wa tamassuk bi sunnatihi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada kita hingga kita bisa mentauladani beliau dan bisa berpegang kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Wa manna alaina bittiba'ihi alladhi ja'alahu alaman ala mahabbatihi wa maghfiratihi wa sababan likitabati rahmatihi wa husuli hidayatihi, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita dengan beritiba' kepada beliau alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ittiba' itu sebagai tanda atas cintanya Allah tabaraka wa taala, atas ampunan Allah. Dan Allah jadikan ittiba' Nabi alaihi salatu wassalam sebagai sebab dituliskannya rahmat Allah, diraihnya hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala subhanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, maka hendaknya kalian mengikutiku, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, Wa rahmati wasi'at kulla syai' sa'aktubuha lilladina yattaqun. Dan rahmahku demikian luas meliputi segala sesuatu, maka aku akan menuliskannya bagi orang-orang yang bertakwa. Ila qawlihi, sampai pada firmannya, Alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang beritiba, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Sumaqal, kemudian pada ayat yang berikutnya, yaitu surah Al-A'raf, ayat 158, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي. Dan berimanlah kalian kepada Allah dan kepada utusannya, seorang Nabi yang ummi. الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ. Nabi yang beliau itu beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat Allah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan hendaknya kalian mengikuti Nabi itu. Semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Amma ba'd. Fa inna Allah subhanahu kata beliau rahimah ta'ala, maka sungguh Allah subhanahu ja'ala syaitan aduan lil insan. Allah menjadikan syaitan sebagai musuh bagi manusia. Yaq'udu lahu siratan mustaqim. Syaitan akan mencegat manusia dari jalan yang lurus. Wa yatihi min kulli jiha wa sabil. Syaitan akan mendatangi manusia dari segala arah dan dari semua jalan. Kama akhbar Allah ta'ala anhu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang syaitan ini. Annahu qal, bahasa syaitan berkata, La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh, aku akan duduk mencegat mereka dari jalanmu yang lurus. Wahadaran Allah subhanahu min mutaba'atihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita dari mengikuti syaitan ini. Wa amarana bimu'adatihi wa mukhalafatihi. Dan Allah memerintahkan kita untuk memusuhi syaitan, untuk menyelisih syaitan. Faqala subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna syaitana lakum aduun fattabi'uhu aduwa. Sungguh syaitan ada musuh bagi kalian. Maka hendaknya kalian menjadikannya sebagai musuh. Waqal, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai syaitan memfitnah kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari jannah. Wa akhbarana bima sana'a bi abawaina tahdhiran lana min ta'atihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita apa yang telah diperbuat oleh syaitan terhadap kedua orang tua kita. Dan semuanya itu sebagai peringatan bagi kita. Jangan sampai kita mentaati syaitan. Wa qat'an lil udhur fi mutaba'atihi. Dan berita itu sekaligus menghilangkan semua alasan bagi mereka-mereka yang mengikuti syaitan. Wa amarana Allah subhanahu bittiba'i siratil mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan Allah yang lurus. Wa nahana anittiba'is subul. Dan Allah melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan yang lain. Faqala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sungguh ini ada jalanku yang lurus. Maka hendaknya kalian mengikuti jalan ini. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya kalian akan berpecah, akan menyimpang dari jalanku ini. Wasabilullah wasiratul mustaqim huwa alladhi kana alaihi Rasulullah SAW wassahabatuhu. Dan jalan Allah yang lurus adalah apa yang ada pada Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Bidalili qawlihi azza wa jal. Ini berdasarkan firman Allah azza wa jal, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, demi Al-Qur'an yang hakim. Innaka laminal mursalin, sungguh engkau wahai Muhammad adalah utusan di antara para utusan. Ala siratim mustaqim, sungguh engkau berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, yang diturunkan dari zat yang maha perkasa, maha penyayang. Waqal, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la'ala hudam mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad, sungguh engkau berada di atas petunjuk yang lurus. Waqal, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad, sungguh engkau mengajak mereka, menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Faman ittaba'a Rasulullah SAW fi qawlihi wa fi'lih. Maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ucapan-ucapannya, pada perbuatan-perbuatannya, fahuwa ala siratillahil mustaqim, maka sungguh dia berada di atas jalan Allah yang lurus. Wa huwa mimman yuhibbuhullah, dan dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lahu dzunubahu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man khalafahu fi qawlihi aw fi'lihi, dan barang siapa yang menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam pada ucapannya, pada perbuatannya, fahuwa mubtadi' muttabi' li sabili syaitan, maka sungguh dia seorang mubtadi', seseorang yang mengikuti jalan syaitan. Ghairu dakhil fi man wa'ada Allah bil jannah wal maghfirah wal ihsan, tidak termasuk orang yang mendapatkan janji Allah dengan adanya jannah, dengan adanya ampunan dan ihsan. Summa berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmata'ala, summa inna ta'ifatan muwaswisin katahakqa minhum ta'atus syaitan hatta ittasafu biwaswasatihi. Kemudian sungguh sekelompok orang dari mereka-mereka yang memperturutkan waswas sungguh telah terwujud pada diri mereka ketaatan kepada syaitan, hingga waswas itu pun menjadi sifat bagi mereka. Wa qabilu qawlahu, di mana mereka selalu menerima ucapan syaitan. Wa ata'u, mereka selalu mensifat, selalu mentaati syaitan. Wa raghibu an ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi, dan mereka tidak suka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hatta inna ahadahum layara. Sampai-sampai sungguh salah seorang dari mereka berpendapat. Annahu idha tawadda'a wudu'a Rasulullah SAW. Aw salla ka salatihi. Fawudu'uhu batil wa salatu ghairu sahihah. Salah seorang dari mereka berpendapat apabila berwudu sebagaimana wudunya Rasul alaihi salatu wasalam atau salat sebagaimana salat beliau alaihi salatu wasalam, maka wudunya batil, salatnya tidak sah. Wa yara annahu idza fa'ala mithla fi'li Rasulillahi sallam fi mu'akalati sibyan au akala ta'am amatil muslimin. Dan sampai-sampai salah seorang dari mereka berpendapat, kalau melakukan semisal yang dilakukan Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu menyuapi anak kecil atau menyantap makanan keumuman kaum muslimin, annahu qad sara najasan, maka dia itu terkena najis. Yajib alaihi tasbih yaddahu wa fih. Maka dia wajib mencuci tangannya, mencuci mulutnya 7 kali. Kalau menyuapi anak kecil, harus mencuci tangannya 7 kali. Kalau dia menyantap makanan keumuman kaum muslimin, dia harus mencuci mulutnya 7 kali. Kama law walagha fiha qalbun aw bala 'alayha hirrun. Sebagaimana kalau tangan itu terkena jilatan anjing atau terkena air kencing kucing. Thumma innahu balagha min istilai'il iblis 'alaihim. Kemudian kekuasaan iblis atas mereka sampai pada tingkatan annahum ajabuhu ila mayushbihul junun. Sampai pada tingkatan mereka itu menyambut seruan-seruan iblis hingga menjadikan mereka mirip orang-orang gila. Wa yuqarib madhabu sufistaiyah. Dan ini mirip dengan madhab sufistaiyah. Alladina yungkiruna haqa'ikul mawjudat. Yaitu mereka-mereka yang mengingkari hakikat-hakikat dari semua perkara-perkara yang ada. Wal umur mahsusat. Mengingkari perkara-perkara yang sesungguhnya bisa tertangkap secara indrawi. Wa ilmal insan bihali nafsih minal umuri daruriyat kiniyat. Mereka mengingkari pengetahuan seorang manusia terkait dengan keadaan dirinya, yaitu dari perkara-perkara daruri, perkara-perkara yang itu dia yakini sendiri. Wahaula, maka perhatikan bagaimana mereka-mereka ini. Yaghsilu ahaduhum aduwahu ghaslan yushahiduhu bibasarihi. Bagaimana salah seorang dari mereka mencuci anggota tubuh mereka sendiri dengan cucian yang mereka itu menyaksikan dengan pandangan mereka sendiri, penglihatan mereka sendiri. Wa yukabbir wa yaqra bilisani. Bagaimana dia itu bertakbir, bagaimana dia itu membaca dengan lisannya, bihaitsu tasmahu udhunah, yang kedua telinga membaca bacaan itu. Wa ya'lamuhu biqalbi, yang dia mengetahui bacaan itu dengan kalbunya. Bal ya'lamuhu ghairuhu minhu, bahkan orang lain pun tahu kalau dia melakukan itu. wayatayakinuhu, dalam keadaan dia yakin. Okay. Sampai kemudian dia itu yakin. Karena dia melihat dengan penglihatannya bagaimana dia itu mencuci anggota tubuhnya. Anggota wudhunya. Bagaimana dia bertakbir, bagaimana dia membaca. Okay. Thumma yashuk. Kemudian dia meragukan. Hal fa'ala dhalika amla. Ragu. Apakah dirinya telah melakukan itu semua atau tidak. Wa kadzalika yushakkikuhu syaitan fi niyyatihi wa qasdihi allati ya'lamuha min nafsihi yaqinan. Kemudian perhatikan pula bagaimana syaitan membuat orang itu ragu. Tentang niatnya, tentang maksud tujuannya dalam keadaan sesungguhnya dia mengetahui semua itu ada pada dirinya. Dia meyakini itu ada pada dirinya. Bal ya'lamuha ghairuhu minhu biqara'in ahwalihi. Bahkan orang lain pun bisa tahu. Semua itu ada pada dirinya. Berdasarkan korinah-korinah keadaannya. Wa ma hadha? Yaqbalu qawla iblis fi annahu man nawassalah. Dan bersama dengan itu semua, dia menerima ucapan iblis bahwasanya dirinya belum meniatkan sholat. Wala aradaha, belum menginginkan sholat itu. Mukabiratan minhu li'ayyanihi. Bagaimana dia itu bersikap demikian sombong sampai mengingkari penglihatannya sendiri. Wajuhu dan liyakini nafsih. Sampai dia itu mengingkari keyakinan dirinya sendiri. Hatta tarahu mutaladdidan mutahayyiran. Sampai-sampai engkau melihat bagaimana orang yang seperti ini dalam keadaan demikian kebingungan. Ka'annahu yu'alid syai'an yastadibuhu au yajidu syai'an fi batinihi yastakhrijuhu. Seakan-akan dia itu ingin mengobati sesuatu. Seakan-akan dia itu menjumpai sesuatu dalam batinnya, kemudian dia ingin mengeluarkan apa yang ada pada batinnya itu. Kullu dzalika mubalaghah fi ta'ati iblis. Semuanya itu terjadi karena dia demikian taat kepada iblis. Wa qabul waswasatihi, karena dia menerima waswasus syaitan. Wa man intaha ta'atuhu li iblis ila hadal had. Dan barang siapa yang ketaatannya kepada iblis sampai batas ini, faqad balagha nihaya fi ta'atihi, maka sungguh dia telah mencapai puncak ketaatan kepada iblis. Thumma innahu yaqbalu qawlahu fi ta'dhibi nafsihi. Kemudian sungguh orang yang memperturutkan waswas ini akan menerima ucapan-ucapan iblis dalam menyiksa dirinya. Wa yuti'uhu fil idrar bi jasadihi. Dia akan mentaati iblis untuk memadaratkan jasadnya. Taratan bil ghausil ma'il barid. Terkadang itu dia lakukan dengan menceburkan dirinya di dalam air yang demikian dingin. Wa taratan bi kathrati istimalihi wa italatil air. Terkadang itu dia lakukan dengan demikian banyak mempergunakan air yang sangat-sangat dingin. Wa rubbama fata aynai fil ma'il barid wa ghassala dakhilahuma hatta yadurra bi basarihi. Dan terkadang itu dia lakukan dengan membuka kedua matanya di dalam air yang demikian dingin, dia mencuci bagian dalam matanya hingga memadaratkan pandangannya. Wa rubbama afda ila kashfi auratihi linnas. Dan terkadang ketaatannya kepada iblis, penerimaannya terhadap ucapan-ucapan iblis, membawa dia untuk kemudian membuka auratnya di hadapan manusia. Warubama sara ila hal yaskharu minhu sibyan wa yastahzi bihi man yarahu. Dan terkadang sampai pada keadaan di mana dia itu menjadi bahan ejekan anak-anak kecil. Orang-orang yang melihat dirinya akan melecehkan, akan mencemooh dirinya. Ini semua dengan sebab mentaati iblis, menerima ucapan-ucapan iblis. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita baca. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.